Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal, dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna, karena Nabi kita Muhammad adalah Sayyidul Anam, adalah pemimpin bagi seluruh umat, seluruh manusia. Dan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah hari yang merupakan pemimpin bagi hari-hari yang lain. Sehingga sungguh sangat sesuai ketika di waktu Sayyidul Ayyam, di waktu yang merupakan waktu mulia, karena ini adalah hari yang menjadi pemimpin bagi hari-hari yang lain, kita memperbanyak salawat untuk Sayyidul Anam, untuk pemimpin umat manusia. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan studi kasus tentang dropshipping yang masih meninggalkan banyak kebingungan bagi sebagian masyarakat, terutama ketika mereka kesulitan untuk membedakan bagian mana dropshipping yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan pada prinsipnya kemarin telah kita sampaikan beberapa bentuk menjual barang yang tidak dia miliki, baik dia di posisi sebagai marketer, sebagai reseller, sebagai agen, sebagai distributor dan yang lainnya. Yang intinya di situ ada dua kemungkinan, posisi dia sebagai wakil bagi pemilik, atau yang kedua, posisi dia sebagai seorang trader. Jika dia sebagai wakil, berarti di situ dipersyaratkan harus mendapatkan izin dari pemilik. Dan jika dia sebagai seorang trader, maka untuk bisa menjual ulang, maka dipersyaratkan dia harus menerima terlebih dahulu barang yang telah dia beli. Baik, kita gunakan media papan tulis ya. Ada salah satu jamaah yang kemarin kita hendak memetakan dari sekian banyak para penjual-penjual cabang, ada reseller, ada marketer, ada agen, ada distributor, kemudian ada apa lagi? Ada broker, ya, atau makelar, dan aneka nama-nama yang lainnya. Sebenarnya ini semua ada dua kemungkinan. Pertama, dia sebagai wakil. Yang kedua, dia sebagai trader. Trader atau al-ba'i, sebagai ba'i, penjual. Ketika dia berposisi sebagai wakil, maka di situ ada ketentuan. Di antara ketentuannya adalah dapat izin. Ada izin dari pemilik barang. Kemudian yang kedua, dia harus ikuti instruksi pemilik. Sehingga kalau pemilik minta dikasih harga sekian, maka harus diikuti sesuai dengan instruksinya. Dan wakil tidak diizinkan untuk menaikkan harga kecuali mendapatkan izin dari pemilik. Kalau instruksinya boleh dinaikkan harga, maka wakil boleh menaikkan harga. Dan masalah harga tentu saja kembali kepada kaidah umum tentang penentuan harga, yang ini sudah pernah kita bahas di kajian tentang pengantar fikih jual beli, bahwa pada asalnya orang berhak untuk mendapatkan keuntungan berapapun selama kenaikan harga yang dia tetapkan itu tidak melebihi dari harga pasar. Dan porsi tidak melebihinya itu kalau kita menggunakan pendekatan Malikiyah, maka maksimal adalah 30%. Kemudian yang ketiga, pada asalnya tidak perlu bayar. Tidak ada pembayaran. Karena ketika wakil diminta untuk bayar, kemarin telah kita sampaikan, ada dua kemungkinan. Jadi bayaran wakil. Kemungkinan yang pertama, wakil bayar itu dijadikan sebagai syarat untuk bisa memasarkan. Syarat bisa memasarkan. Sehingga ketika orang diminta untuk bayar dan tujuannya hanya ini, ini adalah syarat agar Anda bisa memasarkan, maka di situ ada transaksi goror. Bentuk gorornya gimana? Barangkali Anda masih ingat dulu ya, kita punya keseimbangan iwad dan muawad. Misalnya di sini disuruh bayar 100.000. Apa yang dia dapatkan dari bayar 100.000? Hak menjualkan. Hak menjualkan, hak menjual itu sifatnya pasti untung atau belum tentu untung. Ya ini masih gambling, masih untung-untungan. Nah, ketika ada unsur mukhotoroh, ada unsur untung-untungan, ada dua kemungkinan, bisa untung jika laku, bisa rugi jika enggak laku. Berarti di sini ada persamaan di mana iwadnya jelas sementara muawadnya tidak jelas. Dan ketika itu terjadi, maka ini masuk dalam kategori gharar. Ini masuk dalam kategori gharar. Baik. Kemudian kemungkinan yang kedua, wakil bayar adalah sebagai alat pemberian, alat pembayaran ya, sebagai alat pembayaran untuk bisa mendapatkan barang. Sehingga dia sebagai ganti dari barang yang dibeli. Kamu kan mau belanja ini karena kamu mau jual ke orang lain. Maka kamu harus bayar dulu. Baru kamu bisa mendapatkan barang itu, dan selanjutnya kamu punya hak untuk mengirim kepada siapapun. Nah, bolehkah ini dilakukan? Ada fatwa yang dikeluarkan oleh Islam Web tentang madzahibul ulama fi syira'il wakil min malihi limukilihi summa bai'uhu lahu, tentang hukum bolehkah wakil membelikan barang dari harta pribadinya kemudian dijualkan untuk yang mewakilkan. Kalau ini melihat dari judulnya, kasusnya adalah si A nyuruh saya, tolong jualkan buku X. Akhirnya oleh saya belikan buku X itu dengan uang pribadi saya. Setelah itu saya jualkan, dan nanti keuntungannya saya berikan kepada si A. Kemudian di sini disampaikan keterangan dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, idza adzina lil wakil ayyashtari min nafsihi jaza lahu dhalik, wa qala ashabu syafi'i fi ahadil wajhaini la yajuzu li'annahu yajtami'u lahu fi aqdihi ghardan al istirkhasu li nafsihi wal istiqsa'u lil mukil wa huma mutadadan. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, apabila diizinkan untuk wakil, apabila yang mewakilkan mengizinkan kepada wakil untuk membeli min nafsihi bagi dirinya, jazalahu dzalika, maka hukumnya diperbolehkan. Pak, tak talangi dulu ya. Padahal dia wakil, saya talangi dulu. Maka hukumnya diperbolehkan. Wa qala ashabu Syafi'i, dan para ulama Syafi'iyah, fi ahadil wajhain, dalam salah satu pendapat mereka, wajh itu pendapat ulama madhab, yang mungkin di situ ada khilaf di antara ulama Syafi'iyah sendiri. Misalnya dalam satu Syafi'iyah ada tiga pendapat, maka masing-masing pendapat ini namanya wajh. Ada wajh pertama, wajh kedua, wajh ketiga. La yajuzu, hukumnya enggak boleh. Karena di sini ada satu akad yang memiliki dua tujuan. Al-istirhasu li nafsihi, diskon untuk dirinya. Al-istirhas berarti harga yang murah, diskon untuk dirinya. Wal istiqsa'u lil mukil, dan melaksanakan perintah mukil. Wahuma mutadadan, dan ini dua tujuan yang saling bertentangan. Kemudian juga disebutkan dalam mausu'ah fiqhiyah, dalam ensiklopedia fikih, ulama berbeda pendapat fi hukmi syira'il wakil limukilihi min malihil khas bihi au min malil ladzi la tuqbalu syahadatuhum lil wakil. Ulama beda pendapat mengenai hukum wakil membeli barang untuk yang mewakilkan, untuk yang menyuruh, min malil khas bihi, dari harta pribadinya. Tayyib, ini kalau kita lihat kasusnya terkait masalah talangan. Jadi saya disuruh oleh orang lain untuk membelikan sesuatu, tapi saya talangi dulu. Nah, kemudian bisakah itu kita bawa ke sini? Yang zahir wallahu ta'ala alam, apabila wakil disuruh bayar terlebih dahulu, berarti posisi dia sebagai ba'i, sebagai penjual. Berarti dia kulaan gitu ya. A, jadi ini kita bahas yang kedua ya. Di sini kelihatan wakil bayar syarat, ini yang pertama sebagai syarat untuk bisa memasarkan, yang kedua wakil bayar sebagai pembelian, sebagai pembelian. A beli dari B dan nanti mau dikirim ke C, begini ya. Maka A bayar dulu ke B, kemudian nanti dikirim ke C. Kalau yang terjadi seperti ini, berarti kasus yang ada adalah ini jual beli biasa. Ketika A bayar sudah akad dengan B, berarti yang terjadi di sini apa? Jual beli biasa. B melakukan jual beli dengan A, sehingga objek itu jadi miliknya A. Objek yang dihasilkan oleh B jadi miliknya A. Kapan A boleh menjual? A boleh menjual jika objek itu sudah dia terima. Sebagaimana dalam kasus kemarin yang disampaikan oleh Hakim bin Hizam. Hakim menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya membeli sebuah barang. Kemudian barang itu belum saya terima, tapi saya sudah mendapatkan keuntungan dengan cara saya jual ke orang lain." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabi'u hatta taqbidah." Jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya. Maka dalam kasus ini seharusnya barang itu diserahkan dulu ke si A, baru si A mengirimnya ke C. Wah, ini kan jadi terlalu repot, Pak. Biaya kirimnya jadi dua kali. Nah, kalau enggak mau repot, berarti Anda harus menyuruh orang untuk menerima barang di tempatnya B. Anda harus nyuruh orang untuk menerima barang di tempatnya B. Misalnya Anda nyuruh D. D ini seorang mahasiswa yang tinggal di Jogja. Anda berada di Jakarta. Anda beli misalnya bakpia satu kintal dari B. Lalu Anda minta kepada D, "D, tolong kamu ke pabriknya B. saya beli bakpia 1 kintal, kamu terima dulu, begitu bakpia 1 kintal keluar pabrik langsung diterima. Baik, tanda tangani nota pembelian misalnya, atau nota diterima barang, tanda tangani, kamu pegang. Nah, selanjutnya minta kepada B untuk mengirimkannya ke C. Nah, C ini ada di luar kota juga, ada di Surabaya misalnya. Kalau seperti itu hukumnya boleh. Maka di posisi trader, berarti di sini sekian ini kulak dulu ya. Yang terjadi adalah kulak untuk dijual ulang. Kulak untuk dijual ulang. Kalau dia kulak dulu untuk dijual ulang, berarti syaratnya boleh dijual ulang jika sudah diterima. Jika sudah diterima. Baik, insya Allah bisa memahami di sini ya, antara posisi reseller, marketer dan seterusnya, dengan melihat dua jalur seperti yang tadi kita bahas ya. Ada kemungkinan dia sebagai wakil dengan beberapa ketentuan yang ada kemungkinan dia sebagai trader ketika yang terjadi adalah dia diminta bayar dulu kulaan, kemudian di situ ada syarat boleh dijual ulang jika barang sudah diterima. Tayyib. Sekarang kita beralih ke masalah dropshipping. Ya. Dropshipper kenapa kita sendirikan? Dropshipper. Kenapa kita sendirikan? Karena konsumen bayar tunai ke dropshipper. Konsumen bayar tunai ke dropshipper. Sementara dalam kasus-kasus ini kita berbicara ketika konsumen tidak bayar tunai ke masing-masing ini. Nah, sekarang kita bicara ketika konsumen bayar tunai ke dropshipper. Baru dropshipper cari barang ke supplier. Selanjutnya supplier kirim ke konsumen. Dan kita tahu tidak mungkin supplier kirim barangnya ke dropshipper, baru dari dropshipper ke konsumen, itu tidak mungkin. Pasti biasanya dari supplier ke langsung ke konsumen. Nah, yang seperti ini lebih tepatnya disebut sebagai akad salam. Ini mengikuti skema salam. Baik. Saya tidak berbicara untuk dropshipper sebagai wakil ya. Kalau dropshipper sebagai wakil maka dia masuk deretan ini. Sehingga mungkin ini kalau mau ditambahkan ya, ada dropshipper. Tapi ini khusus sebagai wakil. Dia dapat izin resmi dari pemilik barang untuk menjualkan, meskipun dia menyebut dirinya dropshipper. Nah, sekarang kalau misalnya dropshipper yang bukan wakil, berarti perlu saya kasih catatan di sini, bukan wakil, sehingga dia nggak dapat izin dari perusahaan. Tapi dia menjualkan dengan menggunakan gambar barang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk dropshipper dengan skema seperti ini, dia bukan wakil, lalu dia menjualkan barang tanpa minta izin kepada pemilik. Apakah ini diperbolehkan? Nah, kalau kita lihat dari skemanya, maka skemanya adalah skema salam. Karena dia membayar secara tunai. Dia bayar secara tunai, sementara barangnya belum ada. Barang belum ada. Dan ini bagian dari ciri khas salam, ya. Bayar tunai barang belum dimiliki. Kenapa Pak enggak disebut sebagai istisna? Kenapa enggak disebut sebagai istisna? Karena dropshipper bukan produsen. Sehingga kalau disebut istisna, maka tidak memenuhi standar istisna. Kecuali ketika dropshipper produsen. Dan itu enggak mungkin kalau dia produsen, dia enggak jadi dropshipper. Baik. Skemanya adalah skema salam. Nah, dalam skema salam, para ulama memberikan rincian. Ada salam yang waktunya lama. Antara akad dengan penyerahan barang itu membutuhkan waktu yang lama. Ini disebut dengan salam muajjal. Salam muajjal itu waktunya lama. Lamanya seberapa? Ya. Jumhur beda pendapat. Ada yang mengatakan minimal sebulan, ada yang mengatakan harus sampai memungkinkan terjadinya taghayyur tsaman, perubahan harga, dan ada beberapa pendapat yang lainnya. Intinya kalau dalam urf kita, dalam tradisi kita, itu sudah cukup lama, sebulan. Anda misalnya punya toko online, lalu Anda menyatakan kami adalah dropshipper. Kemudian di situ Anda sampaikan agar dropshipping kita bernilai sah menurut pendapat jumhur, maka barang baru kami kirim sebulan setelah Anda transfer. Ya. Nah, sekarang Anda bisa memperhatikan, kira-kira konsumen bersedia enggak dikasih rentang waktu selama sebulan? Maka di masa kita, dalam rentang waktu sebulan itu sudah dianggap cukup lama. Bahkan kadang kita beli kitab, para ustadz misalnya beli kitab dari Saudi, itu dikasih waktu 1 bulan. Nah, yang kayak gitu mungkin lama karena dia luar negeri. Baik. Kemudian yang kedua, ada skema salam yang lebih pendek, yang disebut dengan salam hal atau salam muajjal, pakai ain ya. Kalau ini pakai hamzah, ini pakai ain. Salam hal, yaitu salam yang waktu penyerahannya pendek. Untuk salam hal, salam yang waktu penyerahannya pendek, ada khilaf di antara ulama. Dilarang. Pendapat pertama dilarang, ini pendapat jumhur. Dan yang kami pahami, inilah yang dinilai lebih kuat oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi. Dan yang kedua, dibolehkan. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Dan ini yang pernah ditegaskan oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri di salah satu tulisan beliau yang pernah terbit di majalah Pengusaha Muslim. Baik. Jumhur melarang kenapa? Karena ada hadis Hakim bin Hizam di mana Hakim belum memiliki barang, tapi dia kedatangan seorang konsumen. Lalu dia beli barang itu padahal Hakim belum memilikinya. Kemudian Hakim bertransaksi. Setelah itu barang dicarikan oleh Hakim ke pasar. Begitu dapat diserahkan ke konsumen. Padahal pasar yang dijadikan sebagai Hakim tempat supplier barang itu, dia satu kota dengan konsumennya. Artinya proses serah terimanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalaupun sampai ganti hari, ya mungkin cuma besok. Ya. Baik. Nah, oleh jumhur itu dipahami sebagai bentuk salam hal. Karena Hakim sudah akad, barang belum dimiliki. Kemudian Hakim nyari barang. Kemudian setelah dapat, baru diserahkan ke konsumen. Berarti dia salam juga. Dibayar tunai, barang belum dimiliki. Tapi waktu penyerahannya pendek. Sementara menurut Syafi'iyah, hadis Hakim bin Hizam dilarang oleh Nabi SAW, si hakim ini, karena dia menggunakan, atau karena transaksinya adalah salam muayyan, salam yang barangnya tertentu. Salam yang barangnya tertentu. Kenapa salam barangnya tertentu? Karena salam muayyan hukumnya dilarang, dan hadis hakim ini lebih dekat kepada salam muayyan. Namun itu dibantah oleh jumhur. Dalam hadis tidak disebutkan barang tertentu. Pokoknya hakim kedatangan konsumen, lalu dia melakukan akad, kemudian dia cari barang di pasar. Berarti kan di situ tidak ada cerita apakah itu barang tertentu atau tidak tertentu. Nah, kemudian pertimbangan lain yang disampaikan oleh jumhur adalah begini. Masa salam itu kan sama dengan rentang waktu rentang waktu untuk cari barang. Begini ya. Masa salam itu kan sama dengan rentang waktu untuk mencari barang. Apabila rentang waktunya pendek, berarti peluang untuk dapat barang lebih besar atau kecil? Lebih kecil. Kenapa? Karena rentang waktunya pendek. Sebaliknya, apabila rentang waktunya panjang, maka peluang untuk mendapatkan barang besar. Dan peluang dapat barang ini apa ini? Peluang dapat barang ini apa? Gharar. Ini kan gak jelas ya. Sehingga dalam akad salam jika iwadnya tunai, sementara muawadnya mausuf fi zimma, begini, maka posisi mausuf fi zimma ini sifatnya masih peluang. Mausuf fi zimma ini sifatnya masih peluang dapat barang. Ketika rentang waktunya panjang, maka peluangnya menjadi membesar. Berarti potensi gharornya mengecil. Kalau waktunya pendek, maka peluangnya mengecil, potensi gharornya membesar. Nah, ini sejalan dengan prinsip dalam masalah gharor. Jadi gharor dulu sudah pernah kita bahas ini. Kalau besar dilarang, ketika kecil boleh, kan gitu ya. Karena itu ketika ada sebuah transaksi yang gharornya gak bisa hilang, maka upaya yang dilakukan adalah perkecil itu gharor. Transaksi yang gharornya gak bisa hilang, maka yang dilakukan adalah menekan gharor. Contohnya jual beli ijon itu dalil bolehnya jual beli yang mengandung goror. Kok aneh pak, katanya goror gak boleh pak malah ini. Justru adanya jual beli ijon itu dalil bolehnya jual beli goror. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta tazhuwa. Nabi SAW melarang jual beli thimar, jual beli buah-buahan, sampai terjadi zuhu. Lalu para sahabat, zuhunya itu gimana? Nabi SAW menjawab, hatta tahmarra awisfarra. Sampai buahnya itu memerah atau menguning. Sebuah pohon kurma, di situ ada banyak sekali buah yang bergelantungan ya. Hatta tasfarra au tahmarra. Sampai dia menguning atau memerah. Artinya apa? sampai dia mendekati masa layak untuk dimakan, masa panennya. Apakah itu total merah? Enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Baik, begini Anda bisa lihat. Kita di sini enggak punya kurma. Anda bisa lihat misalnya mangga. Mangga itu kan bergerombol ya. Satu tandan misalnya isinya 10. 10 itu kira-kira yang berhasil besar berapa? Ya, mungkin 80%. Yang dua tetap kecil. Kalau disyaratkan harus matang semuanya, maka yang gede-gede tadi rontok, yang ini belum gede. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyaratkan harus merah semuanya, harus kuning semuanya. Namun ketika dominan sudah merah atau kuning, berarti dia sudah tanda layak untuk dipanen. Meskipun mungkin masih ada yang gagal besar ya, dia tetap hijau aja. Bahkan sampai ketika dipanen dia tetap hijau. Tapi itu tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena goronnya kecil. Namun kalau semuanya masih hijau, seragam hijau, itu goronnya masih besar. Nah, tekan goronnya dengan cara tunggu dulu sampai kira-kira sudah mulai memerah, sudah mulai menguning, baru ketika goronnya kecil boleh ditransaksikan. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan jumhur. Ketika salam hal itu dilarang, kata jumhur, rentang waktu untuk bisa mendapatkan barang dalam peluang yang dalam rentang yang pendek itu peluangnya jadi kecil. Nah, ketika peluangnya kecil, goronnya membesar. Kalau goronnya besar, maka goron besar hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Wallahu a'lam. Nah, bantahan yang disampaikan oleh Syafi'i, masalah goror dan tidak kembali kepada peluang dapat barang itu kan tidak hanya ditentukan berdasarkan masa rentang salam. Berarti kalau orang sudah punya ancer-ancer itu apa ya? Punya apa? Tempat supplier yang pasti. Di sini untuk barang-barang kayak gini banyak. Sehingga kelimpahan di pasar cukup banyak. Dalam waktu sehari kita sudah bisa dapat. Berarti tidak ada apa atau peluang untuk dapat barang besar sekali. Karena kelimpahan di pasar banyak. Sehingga goronnya juga menjadi kecil. Itu alasan Syafi'iyah. Tapi ini kata jumhur, aturan itu tidak melihat demikian. Jadi kita kalau sudah bahas aturan, maka sifatnya harus universal. Dan sifatnya universal itu berlaku untuk semua objek. Kamu bicara itu kan berlaku untuk objek yang kelimpahan di pasarnya banyak. Kelimpahan di pasarnya banyak. Coba untuk objek yang kelimpahan di pasar sedikit. Nanti belulungan golek. Nanti dia akan kesulitan untuk nyari. Di sini tidak ada, kosong mas. Di sini kosong, kosong, kosong. Padahal dia sudah melakukan akad. Maka pada waktu dia hanya dikasih kesempatan waktu mungkin selama 3 atau sepekan, umumnya yang terjadi adalah dia akan kesulitan untuk bisa mendapatkan. Karena itu sebagai saran dalam rangka khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama, ketika Anda menjadi dropshipper namun belum dapat izin dari pemilik, maka sebaiknya segera minta izin. Keluar dari khilaf itu intinya gini. Kalau Anda mengambil pendapat Syafi'iyah, Anda mungkin akan dimarahi oleh jumhur ulama. Ya. Banyak ulama yang memarahi Anda. Kamu ini menjual barang yang tidak dimiliki ya. Dilarang dalam hadis hakim. Nah, daripada dimarahi oleh jumhur, maka lebih baik Anda beralih ke posisi wakil. Dan jika barangnya kelimpahan di pasar cukup banyak, memang itu lebih ringan karena potensi gorornya jadi lebih kecil. Tapi untuk barang yang kelimpahan di pasarnya terbatas ya, seperti apa? Beberapa barang yang pribadi, jam tangan, kemudian apalagi misalnya pakaian dengan desain tertentu, yang sifatnya yang terbatas, maka sebaiknya Anda minta izin dari pemilik. Tapi kalau yang kelimpahannya banyak, misalnya seperti beras, kemudian apalagi jagung atau HP, ya, perlengkapan elektronik itu kelimpahannya banyak. Ya, mungkin dengan menerapkan pertimbangan syafi'iyah, ya, insya Allah mencukupi dalam arti potensi gharornya kecil. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita tambahkan. Dan kami sangat yakin bahwasanya penjelasan yang tadi saya sampaikan barangkali masih apa ya, sangat debatable, dalam arti Anda sah-sah saja misalnya enggak setuju dan saya kayaknya enggak apa tidak maksimal bisa menerima dan seterusnya. Itu kembali kepada hak masing-masing, karena di sini kita hanya membantu untuk menjelaskan kira-kira kenapa di situ ada hukum A, hukum B. Salah satunya adalah pertimbangan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kami sedang ada kasus Ustaz. Jadi kami menjual barang via online melalui website sendiri. Kemudian orangnya sudah transfer gitu kan, barang sudah kita kirim, sudah sampai di kurir, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian dikembalikan oleh kurir karena katanya alamatnya benar tapi orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Betul kan? Orangnya sudah meninggal. Nah, masalahnya gini, kurirnya itu nggak mendapatkan orang yang bisa mewakili untuk menerima barang. Jadi dia kembalikan lagi barangnya ke kami. Baik. Nah, pertanyaannya gini, Ustaz. Ini yang kami harus lakukan bagaimana? Apakah kami tetap harus mencari orang yang bisa menerima barang itu? Atau kami boleh mengembalikan, secara sepihak boleh mengembalikan uang yang sudah ditransfer tadi gitu, Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallah. Barang yang sudah Anda jual ini, maka statusnya adalah milik pembeli. Dan jika pembelinya meninggal, berarti dia jatuh menjadi hak milik ahli waris. Karena itu, ketika kurir mengembalikan ke tempat Anda, dan belum ada pihak yang bisa menerima sebagai penggantinya, maka silakan Anda terima dulu sebagai bentuk amanah, ya. Sebagai bentuk amanah, ini adalah amanah yang nantinya harus saya serahkan kepada ahli waris pemilik. Nah, selanjutnya Anda cari ahli waris pemilik itu siapa, sebisa yang Anda lakukan. Dan jika nanti maksimal Anda tidak bisa melakukannya, ya, untuk mencari ahli waris Anda gak mungkin bisa melakukannya, misalnya di luar negeri, ya, Anda akan sangat kesulitan untuk cari keluarganya, maka Anda bisa mengembalikan secara sepihak selama rekeningnya masih aktif, ya. Nah, yang jadi masalah kalau mau dikembalikan rekeningnya sudah enggak aktif, nanti Anda akan mengalami kesulitan lagi. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan mau bertanya. Silahkan. Afan, Ustaz, ini keluar dari tema tanya jawab Tukhiti hari ini. Mau tanya, Ana kan tahu bahwa sudah sampai ilmunya bahwa harta waris itu dari hasil penjualan rumah bagi harta waris itu akan dikenakan zakat, ya Ustaz, ya, zakat harta yang 2,5%. Misalnya kami mempunyai harta warisan dari orang tua berupa rumah yang sudah kami sepakati untuk dijual. Terus dalam setahun sudah berjalan belum laku padahal sudah diiklankan, Ustaz, ya. Nah, itu kan tahu kami kan memang sudah terkena zakatnya, Ustaz, ya, karena sudah masuk haulnya juga. Kalau secara nisab pasti lah Ustaz, karena hitungannya di atas 1M. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, kalau zakat harta biasa itu kan dikurangi dengan kebutuhan pokoknya kita ya Ustaz ya. Tapi kalau untuk zakat harta berupa penjualan rumah yang nantinya laku insya Allah gitu ya, dalam waktu dekat atau dalam waktu mungkin setelah nisab, setelah haul, itu apakah dikurangi dengan kebutuhan dalam arti misalnya pajaknya Ustaz atau biaya-biaya lainnya gitu loh Ustaz. Baik. Hanya itu aja Ustaz. Nah. Ya jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, properti yang kita miliki baik bentuknya rumah, tanah, kendaraan maupun perabotan yang sifatnya pribadi selain emas, perak, dan mata uang, ketika dia tidak diperjualbelikan maka statusnya menjadi malul kinyah, menjadi harta al-kinyah, dan malul kinyah itu tidak wajib dizakati. Dan harta seperti ini keluar dari malul kinyah pada saat statusnya dijadikan sebagai harta dagangan, sebagai mal tijarah. Dan untuk bisa disebut sebagai mal tijarah, Imam Ibn Utsaimin memberikan dua syarat. Pertama, pada saat dia beli barang itu atau saat dia mendapatkan barang itu, tujuannya adalah litakassub, dalam rangka untuk dijadikan sebagai objek yang mau diperdagangkan. Takassub itu bahasa kita untuk sebagai sumber mata pencaharian. Sehingga memang pekerjaannya adalah kulak jual. Kami ulang, syarat untuk bisa menjadi barang dagangan, spedol ini aslinya tidak wajib dizakati ya. Tapi kalau saya beli spedol dalam jumlah banyak, misalnya 1000 spedol, dan niat saya ini nanti akan saya jual, sehingga saat beli saya memang punya rencana tidak mungkin 1000 spedol saya pakai sendiri, nanti akan saya jual, berarti ini dari awal litakassub tujuannya. Tujuannya untuk dijadikan sebagai barang dagangan atau objek yang mau saya jadikan sebagai media untuk cari keuntungan. Nah, objek seperti ini dihitung sebagai objek zakat sejak kulak, sejak kita beli. Selanjutnya, jika dalam rentang setahun ternyata 1000 spedol tadi baru laku 200, maka yang hasil 200 tadi jika uangnya masih ada dihitung bersama sisanya yang 800 spedol, ini dinilai dengan uang kemudian digabungkan dengan yang hasil penjualan 200. Jika di atas satu nisab atau jika satu nisab ke atas, maka saya wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Baik, namun untuk harta kinyah, kemudian syarat yang kedua, ada aktivitas penjualan. Kalau tidak ada aktivitas penjualan, maka dia tidak masuk sebagai urudu tijar, sebagai barang dagangan. Baik, kita ulang, bahwa objek bisa menjadi urudu tijar apabila, pertama, saat dia dikulak, saat dia dibeli, niatnya memang untuk dijual, untuk diperdagangkan. Yang kedua, ada proses penjualan. Ada proses iklan, ada proses menawarkan ke orang lain, dan seterusnya. Nah, yang kita tahu, Anda mendapatkan warisan berupa rumah. Rumah itu kan bukan hasil kulaan, tapi hasil warisan. Dan anak ketika dapat warisan, itu tujuannya bukan litakassub, tapi tujuannya adalah dia menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau siapapun yang menjadi keluarganya yang memberikan warisan kepadanya. Dia menerima harta sebagai warisan dari mayit, bukan dalam rangka untuk litakassub. Karena itu, wallahu ta'ala alam, rumah itu sudah ditawarkan selama 1 tahun, ternyata kok belum laku, berarti sudah haul dan jelas nilainya sudah di atas nisab tapi belum laku, apakah wajib dizakati? Wallahu alam, yang kami pahami belum wajib dizakati. Baru setelah rumah itu laku, dan Anda dapat duit, maka duit ini menjadi objek yang wajib dizakati, tapi dia ditunggu dulu selama satu haul. Nah, jika selama satu haul duit itu masih sisa, tolong lihat saja saldonya. Lihat saja saldonya. Saldonya berapa? Sekian. Nah, jika saldonya masih di atas satu nisab, wajib dizakati. Nah, kemudian bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaran selama proses jual beli? Ya, itu jelas tidak dihitung. Apapun pengeluaran tidak dihitung. Yang dihitung itu hasil atau saldo. Ya, sehingga bedakan antara pemasukan dengan tabungan. Yang dizakati yang mana? Tabungan. Pemasukan itu tidak dizakati. Karena belum tentu pemasukan jadi tabungan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya yang berkaitan dengan masalah akad salam, Ustaz. Jadi kan tadinya saya memahami kalau kita memberikan pinjaman dalam bentuk uang, kemudian akad yang lain kita meminta barang mereka, itu kan tidak dibenarkan, Ustaz. Nah, kemudian saya pikir solusinya adalah membuat semacam akad salam. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah akad salam ini harus dibayar tunai di depan dengan jumlah barang kita inginkan? Artinya saat saya kan berharap nih panen daripada hasil pertanian. Nah, kita kan belum tahu nih saat berapa jumlah hasil barang mereka. Apakah kita bayar tunai di depan atau dibikin akad perjanjian bentuk tertulis? Nilai itu akan kita bayar setelah barang distor semuanya. Ini yang saya masih ragu, Ustaz. Mungkin hanya itu, Ustaz, yang saya tanyakan. Baik. Yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Bapak, dapat hasil panen atau dapat pengembalian uang? Saya mengharapkan hasil panen, Ustaz. Baik, hasil panen. Baik. Ya. Jadi mungkin untuk dilakukan akad salam. Baik, cukup Bapak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang diharapkan oleh Bapak adalah hasil panen, bukan uang kembali, maka betul sekali Bapak bisa lakukan akad salam. Tapi akad salam disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa fi waqtin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, maka timbangannya harus jelas, takarannya jelas, dan batas waktunya juga jelas. Sehingga ketika Anda sudah melakukan akad salam, Anda kasih uang secara tunai, harus tunai ya. Harus tunai berdasarkan pendapat jumhur, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk dilakukan penundaan misalnya selama sehari dua hari. Dan ini fatwa yang pernah disampaikan dalam salah satu qoror majma' fikih Islami, salah satu keputusan majma' fikih Islami. Namun untuk lebih hati-hati agar tidak jadi masalah dalam akad salam, Anda bayar tunai di depan. Misalnya Anda bayar 10 juta dan Anda di situ harus memastikan 10 juta itu nanti akan digantikan dalam bentuk hasil panen sebanyak berapa kintal. Misalnya nanti saya minta sawit sebanyak sekian kontainer. Baik, tertulis di AJB salam, akta jual beli salam, atau misalnya di kuitansi, ini adalah uang pembelian dan nanti akan diserahkan sawit sekian kontainer. Nah, untuk waktunya bisa berdasarkan masa tertentu, saat panen, dan banyak ulama yang membolehkan ini, sehingga tidak harus persis di tanggal tertentu, tidak harus. Boleh dengan menggunakan waktu yang masih ada rentang, misalnya saat panen. Panennya kapan? Nah, panen saat panen itu kan nggak bisa pakai tanggal tertentu. Oh, panennya pas tanggal 17 Agustus. Nah, itu nggak bisa. Ya. Karena biasanya masih geser-geser. Sehingga misalnya panennya, ya insya Allah pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus kan berarti rentang. Dan itu masih diizinkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan. Silahkan. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Bayu di Batam. Bismillah, Ustaz mau bertanya. Di marketplace Seperti Shopee dan Tokopedia sudah tersedia kolom pilihan sebagai dropshipper. Apakah kita bisa menjadi dropshipper tanpa izin kepemilik barang atau tokonya? Syukron. Dropshipper tanpa izin kepemilik barang atau tokonya sama seperti tadi ya. Berarti posisi dia mau melakukan skema akad salam hal, dan jumhur melarang seperti ini, meskipun Syafi'i yang membolehkan dengan beberapa pertimbangan yang tadi kita sampaikan. Karena itu pendekatan yang bisa kami berikan untuk objek yang kelimpahan di pasarnya nggak begitu banyak, maka Anda cari suppliernya dan minta izin ke supplier biar Anda jadi wakil. Sementara untuk objek yang kelimpahannya sedikit, yang kelimpahan di pasarnya banyak ya, dan Anda mau mengambil pendapat Syafi'iyah karena gorornya jadi kecil, wallahu ta'ala alam, mungkin pertimbangan itu silahkan dilakukan. Dan itu dohir dari pendapat Syekhul Islam, bahwa jika ada orang yang dia sudah punya ancang-ancang, ancar-ancar itu ancang-ancang ya, yang sudah punya ancar-ancar ya, nanti ketika ada yang pesan, saya pasti akan beli di sini dan ini kelimpahannya banyak. Dan itu oleh Syekhul Islam diizinkan karena dia sudah memiliki titik untuk pengadaan barang sehingga potensi gorornya kecil. Maka insya Allah tidak masalah. Makanya tadi kita bagi jadi dua. Kalau kelimpahan barangnya sedikit, sebaiknya minta izin. Kalau kelimpahan barangnya banyak, mungkin di situ masih ada keringanan. Pernyataan Syekhul Islam saya sebutkan di buku ini tentang khilaf salam hal. Baik, di halaman 100, pendapat yang ketiga, bahwa salam hal yang belum dipastikan keberadaannya itu hukumnya tidak diperbolehkan. Namun jika penjual sudah memastikan keberadaannya, dalam arti sangat memungkinkan bagi penjual untuk menyerahkan barang itu, maka salam hal ini dibolehkan. Dan ini zahir dari keterangan Syekhul Islam. Wallahu ta'ala alam. Di sini beliau mengatakan, azharul aqwal annal haditha lam yarid bihin nahyu anis salamil mu'ajjal walal hal mutlaqan, wa innama urida bihin nahyu an bai'i ma fi zimmati mimma laysa mamlukan lahu wala yaqdiru ala taslimihi. Pendapat yang lebih mendekati, azharul aqwal, pendapat yang lebih mendekati bahwa hadis Hakim bin Hizam itu tidak berisi larangan untuk salam mu'ajjal maupun salam hal secara mutlak. Namun maksud dari hadis adalah larangan untuk menjual ma fi dhimmah, barang yang masih ada dalam tanggungan, mimma laisa memerlukan lahu, yang belum menjadi miliknya, wala yaqdiru ala taslimihi, dan dia enggak mampu untuk menyerahkannya. Ya. Dia tidak punya kemampuan untuk pengadaan barang itu. Sehingga berarti kebalikannya, jika dia punya kemampuan untuk pengadaan barang itu, maka hukumnya diizinkan karena dalam hal ini potensi gorornya jadi kecil. Nah, itu yang tadi saya maksud. Anda begitu menjadi dropshipper dengan mempraktikkan salam hal, jika kelimpahan barangnya banyak dan Anda tidak izin kepada pemilik, maka insya Allah terdukung dengan penjelasan Syekhul Islam. Dan itu juga secara prinsip potensi gorornya kecil sehingga insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pas putus. Baik, kita coba angkat melalui WA. Atau ini dulu ya? Silahkan. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Set, saya mau tanya ini tentang anu set, apa namanya? Ini kan saya seorang trader set yang biasa ambil barang. Itu biasanya set sebelum nyampe ada orang yang sudah transfer duluan set di akad salam gitu. Kan tadi dijelaskan bahwa trader itu ada barang dulu baru bisa dijual kan Ustaz ya? Iya, selanjutnya. Nah, jadi apakah boleh saya Ustaz? Jadi anu dulu ya apa saya sudah saya pesan barang Ustaz. Barang itu sudah dikirim sama supplier. Tapi orang sudah bayar duluan gitu full. Hal seperti itu boleh tidak Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Nah. Yang kedua, saya kan banyak marketer Ustaz. Apakah boleh marketer itu memasarkan barang kemudian ketika saya kirim barangnya atas nama marketer Ustaz? Karena ada saya peroleh itu Ustaz, katanya dari salah satu ustadz kita itu tidak memperbolehkan hal seperti itu, harus nama saya apa nama saya yang dicantumkan Ustaz, bukan nama marketer itu sendiri begitu. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa jazakum khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kalau Anda sebagai trader, berarti Anda kulaan ya. Anda beli barang dalam jumlah banyak, kemudian Anda jual. Maka sekali lagi, Anda belum boleh melakukan akad jual beli terhadap objek ini selama barang itu belum sampai di tempat Anda. Solusinya biar lebih cepat bisa menjual, ya tadi. Berarti begitu barang keluar dari perusahaan, dari pabrik ya, langsung diterima oleh salah satu wakil Anda. Anda nyuruh orang, tolong kamu datang ke pabrik. Begitu barang keluar dari pabrik, langsung diterima. Kemudian apa bukti terima, ditandatangani. Baik, terima, barangnya sudah ada, terus antar. Nah, ketika sudah diterima, diantar, meskipun menggunakan armada pabrik, berarti sudah Anda miliki dan sudah Anda terima. Tapi nanti resiko di perjalanan Anda yang nanggung. Kenapa? Karena barang sudah diterima. Lain kalau barang diterima di rumah Anda, di gudang Anda. Resiko di perjalanan yang nanggung penjual. Karena Anda belum menerima. Anda belum tanda tangan penerimaan. Berarti resiko terhadap barang ditanggung oleh penjual. Nah, ketika prosesnya yang kedua, Anda menerimanya setelah barang itu tiba di gudang Anda, maka jika ada buyer, jika ada pembeli, Anda minta kepada mereka untuk tidak melakukan akad dulu. Jangan bayar dulu, jangan melakukan akad dulu. Tunggu sampai barang tiba. Kalau mereka sudah transfer gimana? Kalau sudah transfer, sudah terlanjur transfer dan itu di luar kehendak Anda, ya, maka jadikan uang itu sebagai jaminan. Anda jadikan uang itu sebagai jaminan, sampaikan kepada mereka, baik uang ini, karena sudah transfer kan Anda misalnya mau transfer balik repot ya. Baik uang ini saya simpan dulu, saya jadikan sebagai jaminan, saya tidak akan menggunakannya. Dan nanti setelah barang tiba ditawarkan ulang, piye sida tuku ora ya, gimana jadi beli ndak? Kalau jadi beli harganya sekian, saya tinggal ngambil uangmu yang sudah ada di tempat saya. Kalau mereka bilang jadi, ya sudah, akan bisa dilakukan. Nah, kemudian posisi Anda punya banyak marketer. Lalu marketer tadi meminta Anda untuk mengirim ke konsumennya atas nama marketer. Dan tadi ada sampaikan, ada salah satu ustadz yang melarang, harusnya atas nama Anda. Wallahu ta'ala alam, saya belum punya pertimbangan yang menunjukkan kalau itu terlarang. Karena begini, hukum asalnya pemilik itu punya hak untuk memberlakukan barang itu, untuk tasarruf terhadap barang itu sesuai yang dia kehendaki. Sehingga saya beli barang dari tempat Bapak di Jakarta. Ya. Saya beli barang dari tempat Bapak di Jakarta. Pak, saya beli barang Bapak ya. Baik, saya transfer. Sudah? Barang itu milik saya. Selanjutnya saya minta kepada Bapak, tolong kirimkan ke ibu saya. Ibu saya ada di Lamongan misalnya. atas nama saya. Kalau atas nama bapak kan tidak ada istimewanya, ini hadiah ya. Atas nama saya, boleh gak kayak gitu? Boleh, kenapa? Karena saya pemilik. Karena saya pemilik. Nah sekarang kalau marketer, jika dia sebagai trader ya, dia beli dulu dari bapak, kemudian bapak misalnya minta kepada mereka untuk menerima barang itu di tempat bapak, setelah itu mereka boleh menjualkan keluar, berarti boleh atas nama mereka. Nah mungkin untuk kasus yang kedua, marketer ini adalah wakil dari bapak. Marketer ini wakil dari bapak. Bapak kasih izin kepada mereka, silahkan Anda menjualkan barang saya, gak perlu bayar, nanti bayarnya setelah ada transfer masuk baru store ke saya. Bayarnya store setelah transfer masuk. Berarti kan mereka nampung duit dari konsumen terus diserahkan ke Anda. Berarti mereka ini wakil, wakil. Nah boleh gak barang itu dikirim atas nama wakil, padahal mereka itu bukan pemilik? Wallahu ta'ala alam, ini hanya teknis setahu saya. Dalam arti, apa sisi larangannya ketika itu dikirim atas nama orang lain, meskipun itu bukan barangnya? Wah itu penipuan. Nah, penipuannya di mana? Ya kan, seharusnya yang jual supplier, bukan marketer. Sementara ini yang jual marketer. Wallahu alam, insya Allah tidak ada penipuan ya. Misalnya Anda sebagai konsumen, apakah Anda merasa ditipu gara-gara nama pengirimnya adalah marketer dan bukan supplier? Akhirnya kita tidak merasa ditipu. Yang penting pokoknya barang sampai dengan selamat, nggak ada cacat. Dan tadi saya sebagai konsumen berhubungan dengan marketer, dia tercantum namanya di situ. Insya Allah tidak ada masalah. Apalagi jika pencantuman nama itu fungsinya adalah fungsi tanggung jawab. Sehingga kalau misalnya barang ini ada yang bermasalah, nah dia komplainnya kemana? Ke pengirim kan? Ke marketer. Nah sehingga nanti selanjutnya marketer komplain ke bapak misalnya, atau menyampaikan komplain itu ke bapak untuk melakukan penyelesaian. Nah itu urusan antara bapak dengan marketer. Tapi dari sisi ini kita tidak menjumpai adanya unsur penipuan. Bahkan di situ ada maslahatnya, sisi maslahatnya adalah masalah tanggung jawab. Kalau yang pengirimnya orang yang nggak saya kenal, loh kemarin kan saya belinya dari A, kok ini pengirimnya B? Kemudian saya komplain ke B, bapak nggak punya data, loh kapan kamu beli dari saya? Nah ini pak, oh ini dari A, mungkin akan lebih, suasananya akan lebih rumit untuk masalah komplain. Lain kalau saya langsung ke A, ya, karena kita sudah pernah berhubungan sebelumnya, saya langsung ke A, maka ketika itu terjadi, proses komplain akan lebih cepat. Sehingga wallahu ta'ala alam, ini secara pribadi dengan tetap menghormati pendapat sang ustaz bahwa apa pengirim dengan nama marketer, wallahu alam, setahu kami tidak ada masalah ya, dengan beberapa pertimbangan tadi, karena tidak ada unsur penipuan dan masalah teknis itu dikembalikan kepada kesepakatan. Wallahu alam. Baik. Secara pribadi, silahkan. Mohon dikecilkan volume televisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisi dikecilkan, Pak. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, masalah ini, Ustaz. Seposisi saya kan sebagai dropshipper. Nah, kalau misalkan saya itu deposit ke supplier, karena mungkin kalau orderan itu hanya per hari satu atau dua orderan, itu kan nggak masalah, Ustaz. Tapi kalau misalkan orderannya itu bisa mencapai puluhan gitu, Ustaz. Jadi misalkan saya ke supplier itu deposit misalkan 1 juta. Nah, nanti kalau misalkan ada orderan, saya kasih orderan ke supplier, dipotong dari deposit saya. Nah, itu gimana, Ustaz? Baik, cukup, Bapak. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua ini kan posisi saya sebagai dropshipper. Nah itu kan saya sebagai dropshipper itu juga tidak tahu pastinya untuk stok barang di supplier itu ada berapa-berapa ya. Karena kan supplier itu kan juga jualan sendiri dan mungkin banyak dropshipper juga yang ikut menjualkan. Supplier-nya ke dia, benar. Jadi untuk di stok, saya kan kebetulan jual di marketplace, misalkan di Shopee gitu saja. Jadi stok yang ada di Shopee itu misalkan saya isi hanya 10 atau 20 gitu untuk kalau produk. Mungkin kalau produk supplier itu hanya mungkin 10 atau 20 mungkin masih bisa kita tanyakan satu per satu. Tapi kalau produknya udah ribuan gitu Ustaz kan juga agak kesulitan untuk menanyakan stok atau segala macamnya gitu Ustaz. Nah mungkin kalau misalkan itu saya tulis di deskripsi toko atau di produk misalkan untuk sebelum order tanya stok dulu, itu gimana Ustaz? Maksudnya apakah mewakili, maksudnya biar tidak membohongi pelanggan gitu, maksudnya ini ready terus atau enggak gitu. Tapi di situ kita jelaskan kalau sebelum order harus tanya stok dulu atau warna atau segala macam gitu Ustaz. Baik, cukup. Nah yang ketiga Ustaz, yang menyambung yang kemarin Ustaz, yang untuk pack order atau set order itu Ustaz. Untuk yang pack order itu sih emang rata-rata itu kan dia order sendiri Ustaz ke tokonya dia di marketplace itu. Nah tapi biasanya sih dia juga selain dia merating apa menilai untuk produknya itu rating bintang 5, biasanya dia juga menyampaikan itu semacam kayak testimoni sih, maksudnya kok barangnya baik, packingnya rapi, pengirimannya cepat. Nah jadi sebenarnya itu salah satu untuk pelanggan lain, bukan dia, maksudnya pelanggan lain untuk terpengaruh dari komen-komen atau review positif itu dari yang dia review sendiri itu Ustaz. Itu sih. Jadi ya memang salah satunya kan untuk menaikkan traffic toko, tapi salah satunya juga untuk memancing buyer itu, tapi ya itu dengan cara fake order itu sih Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode self order tadi yang Anda ceritakan kemudian nanti ngasih rating bintang 5 terus komen padahal dia adalah penjualnya sendiri, kadang ngajak teman-temannya ikut komen, mungkin dia gak beli tapi komen saja ikut ngasih rating padahal dia gak, bukan konsumen, itu semuanya masuk kategori najash. Dan jual beli najash termasuk jual beli yang dilarang karena itu penipuan. Sehingga kalau ini terjadi pada pemain dropshipper, pemain dropshipping maupun para pemain yang ada di marketplace, kami sangat sarankan segera bertobat kepada Allah karena ini menipu para pelanggan. Dan itu jelas perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka itu bukan bagian dari golonganku. Sehingga jika komen itu masih ada, segera dihapus. Dan model-model kerjasama dengan orang lain, tolong kamu beli, nanti tak gratisi, ya, saya yang bayar, tapi nanti kamu harus kasih rating, kemudian kasih komen yang bagus. Menipu-menipu kayak gini, tinggalkan. Nah, hal yang bikin gak sehat di marketplace dan seterusnya kan model kayak gini. Tayyip. Kemudian untuk posisi Anda sebagai dropshipper dan Anda deposit ke supplier, berarti kita bahas dari sisi dropshipper deposit. Pada asalnya dropshipper itu tidak deposit ya. Ketika dia jadi wakil, berarti dia wakil yang bayar. Dan dia bayar untuk beli barang, berarti dia statusnya sebagai apa? Trader. Sebagai bai. Nah ketika dia sebagai seorang trader, berarti dia belum boleh menjual ke orang lain sampai barang itu dia terima terlebih dahulu. Kecuali jika deposit ini statusnya adalah uang jaminan. Berarti Anda melakukan akad dulu dengan supplier tuh. Pak, saya transfer, tapi ini jaminan saja Pak ya, tolong jangan dipakai. Nah, kalau supplier setuju, karena dia juga sudah paham tentang masalah fikih muamalah misalnya, silakan dilanjutkan. Nah, yang jadi masalah kadang supplier enggak setuju. Ya enggak Mas, ini pokoknya uangnya kalau sudah masuk ke rekening kami ya, nanti sekalian saja kami gunakan untuk modal. dipakai untuk produksi barang, dipakai untuk kulaan bahan baku dan seterusnya. Ya. Makanya sebenarnya deposit itu, jika Anda memang betul-betul mau jadi dropshipper yang bukan wakil, tidak perlu ada deposit. Dan kalaupun jadi wakil, juga tidak perlu ada deposit, kecuali jika dijadikan sebagai jaminan. Wallahu a'lam. Baik, dua itu aja ya yang kita jawab. Kita coba baca pertanyaan melalui WA. Dari Yohanes. Bismillah. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, jika dropshipper dengan skema salam via marketplace, di mana uang pembayaran yang ditransfer masih disimpan di rekber marketplace tersebut, belum diterima langsung oleh si dropshipper, bukankah ini malah tidak memenuhi syarat pembayaran tunai dalam akad salam? Baik. Nah, zahirnya dari penjelasan Ustadz Arifin itu tidak memberikan pengaruh, karena itu beliau membolehkan dropshipping di marketplace. Karena uang itu pada hakikatnya sudah menjadi milik penjual. Jadi milik penjual, namun belum dia terima karena mau dijadikan sebagai jaminan. Sehingga dia berada di rekber untuk mengikuti sistem escrow yang ada di marketplace. Maka uang itu jadi jaminan. Nah, begitu barang sampai, baru uang itu bisa Anda ambil. Sehingga zahirnya nggak jadi masalah, karena sebenarnya uang itu sudah jadi miliknya meskipun belum diterima karena dijadikan sebagai jaminan. Wallahu a'lam. Hakikatnya sudah menjadi milik penjual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikecilkan volume televisi. Ya. Silakan. Ini Ustaz, mohon dijelaskan tentang batasan yang disebut rencana akad sama akad itu titik poinnya di mana ya? Baik. Kemudian saya beli ini ya, saya tuh konsumen. Nah, saya mau beli sepatu, ada iklan di Facebook. Terus saya menghubungi penjualnya. Dia ternyata penjual itu kerjasama sama mungkin sama karyawan toko atau sama yang bisa ngedropin barang itu ya. Terus saya transfer dulu, tapi barang belum ada di yang iklanin itu ya. Seperti itu boleh atau tidak ya Ustaz? Barang belum ada di tempat penjual. Yang iklan di Facebook itu barang nggak di dia, karena dia kerjasama lagi sama orang lain yang kerjasama sama tokonya. Berarti kerjasamanya dua kali ya? Yang iklanin kerjasama dengan temennya. Temennya kerjasama dengan toko. Iya. Jauh sekali nih. Itu kalau seperti itu boleh nggak ya Ustaz ya? Baik. Nah, terus satu lagi, sebagai konsumen, bagaimana cara atau tipsnya ya Ustaz yang dikasih tahu supaya ketika melakukan transaksi online itu aman, tidak terjadi pelanggaran. Kalau misalnya terjadi kesalahan dalam transaksi online itu, yang menanggung dosanya pembeli atau penjualnya ya Ustaz? Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda antara rencana akad dengan akad? Bedanya adalah dalam ikatan. Kalau rencana itu belum mengikat, sedangkan kalau sudah akad maka sudah mengikat. Ya, hal umum yang sering kita tahu, kalau baru sebatas rencana, misalnya rencana mau nikah belum mengikat, sehingga tidak ada konsekuensi apapun, nggak berlaku konsekuensi sebagai suami istri dan yang lainnya. Tapi kalau sudah akad, maka berlaku semua konsekuensinya dan dia mengikat. Itu perbedaan antara rencana akad dengan akad. Bisa juga misalnya kita dalam masalah muamalah, kalau rencana akad itu biasanya masih gantung. Karena belum deal antara iya dan tidak, masih maju mundur ya. Karena belum deal. Nah, ketika masih gantung seperti itu, itu berarti masuk dalam kategori rencana akad. Tapi kalau sudah deal, ya, maka sudah akad, terjadilah serah terima. Itu dua indikator yang bisa digunakan. Pertama, mengikat dan tidak mengikat. Yang kedua, apakah masih gantung ataukah tidak gantung. Kemudian yang berikutnya, kasus yang Anda sampaikan, Anda beli dari seorang marketer berhubungan dengan temannya berhubungan dengan supplier. Oh, Masya Allah ya. Kemudian Anda beli. Kalau ibu tahu bahasanya ini rantainya sangat panjang, berarti peluang untuk dapat barangnya lebih kecil, maka sebaiknya kita tidak beli. Dalam arti, saya belum berani untuk beli karena peluang untuk dapat barangnya kecil. Apalagi kita tidak tahu marketer dan temannya ini apakah dia wakil dari produsen ataukah sifatnya sebatas penjual kedua. Sementara dia sudah melakukan akad dengan para buyernya, dengan para pembelinya sebelum memiliki barang. Maka lebih baik tanya-tanya dulu, sudah ready belum? Kalau sudah ready, nanti saya mau beli. Itu akan lebih aman. Nah, di sini juga berkaitan dengan masalah pertanyaan Anda yang ketiga, konsumen agar bisa aman ketika transaksi online bagaimana? Kalau dari sisi aman masalah penipuan dan seterusnya, ya insya Allah dengan skema yang diterapkan oleh pihak marketplace adanya escrow, itu insya Allah sudah mencukupi. Tapi kalau dari sisi keamanan secara syar'i, wallahu ta'ala alam, ya selama memenuhi rukun dan syarat jual beli sejauh yang bisa kita jangkau, pengetahuan kita yang bisa kita jangkau terhadap pembeli atau penjual kita. Kayaknya ini orangnya kayak gini. Karena kita kan enggak tahu detail ya. Sejauh yang bisa kita jangkau. Ya sudah, sampai di situ, kira-kira ketika kita yakin, insya Allah aman, lanjutkan. Tapi kalau enggak yakin, tunggu dulu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.